Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة حرمتي رحمكم الله الحمد لله dengan nikmatnya taufik dan hidayah darinya kembali kita bisa bermajlis di Masjid Al-Akbar dalam kajian rutin kita bersama-sama kita menuntut ilmu, saling bermudzakarah, saling mengingatkan, saling tawasul bil haq, tawasul bis sabar. Kita berusaha mengamalkan hadis Nabi, man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa menempuh satu jalan dalam rangka dia mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi semakin kita perbanyak usaha di dalam mencari ilmu agama, maka berarti kita sedang berusaha memperbanyak jalan-jalan kemudahan untuk bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, pada kajian di malam hari ini kita akan membahas mengenai maratibuddin, tingkatan agama. Jadi tentu kita semuanya sebagai seorang yang beragama Islam, seorang Muslim, meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah firmankan, innad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Maka kita bersyukur bahwa kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah menjadi seorang Muslim. Ya, keimanan kita, agama kita yang kita anut adalah Islam, bukan yang selainnya. Di saat yang sama banyak manusia yang masih tersesat, mereka tidak diberi petunjuk oleh Allah sehingga belum bisa terbuka hatinya menerima Islam. Karena memang semua itu hidayah dari Allah. Man yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Allah firmankan, siapa yang Allah inginkan untuk beri petunjuk padanya, Allah akan jadikan dadanya itu lapang menerima Islam. Sementara orang-orang yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, Allah jadikan dadanya itu sempit, sesak. Ya, seperti dia mendaki ke langit. Sehingga dari ayat ini kita bisa paham, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah kehendaki akan beri petunjuk, jadi lapang dadanya menerima Islam, memeluk Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, dia sempit dan sesak dada, tidak mau menerima Islam sebagai agama. Dan alhamdulillah kita termasuk yang Allah pilih menjadi seorang Muslim. Nah tentunya sebagai wujud syukur itu, kita terus mengkaji dan mendalami agama Islam yang kita peluk ini. Jangan sampai Islam hanya sebagai identitas semata, ya di kartu pengenal kita, KTP atau semisal itu agama Islam, tetapi kita gak faham tentang agama kita. Kita harus mengkaji, harus mendalami Islam itu seperti apa, Islam itu bagaimana, Islam itu kandungannya apa. Maka di malam hari ini kita akan membahas mengenai maratibuddin, tingkatan agama. Dan sebelumnya, yang namanya Islam itu, para ulama mendefinisikan Islam yaitu al-istislamu lillahi bittauhidi wal-inqiyadu lahu bittaati wal-dara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam yang merupakan agama yang kita anut memiliki pengertian berserah diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik serta para pelakunya. Nah, itulah Islam. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, artinya seorang yang beragama Islam itu harus mewujudkan bagaimana dia betul-betul berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Segala macam ibadah ia hanya tujukan kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Jadi kalau dia memohon, memohon kepada Allah, berdoa, berdoa kepada Allah, sujud rukuk hanya kepada Allah, menghamba hanya kepada Allah, semua ibadahnya hanya kepada Allah. Kemudian cakupan makna Islam berikutnya adalah tunduk kepadanya dengan ketaatan. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan, artinya termasuk cakupan Islam juga bagaimana seorang tunduk kepada Allah, taat. Ada kewajiban ini dari Allah, taat dikerjakan. Ada keharaman ini, taat ditinggalkan. Serta ada juga makna berikutnya, berlepas diri, artinya dia membenci dan mengingkari kesyirikan dan para pelakunya. Jadi dalam hati seorang itu haruslah ada kebencian dan pengingkaran kepada praktek kesyirikan, yaitu peribadahan pada selain Allah. Kemudian juga dia berlepas diri dari para pelaku kesyirikan tersebut. Maka tidak termasuk dalam cakupan Islam kalau seseorang itu, walaupun mungkin dia gak melakukan perbuatan syirik, tapi dalam hatinya dia membenarkan, artinya tidak mengapa, itu juga baik, tidak apa-apa, itu juga keyakinannya yang dia anut, tidak mengapa, ya, itu adalah kearifan lokal misalkan, tidak. Kalau sudah itu di situ prakteknya praktek syirik, yaitu penyerahan ibadah kepada selain Allah, kita harus ada bara'ah, berlepas diri, artinya dalam hati kita mengingkarinya, membencinya, mau tidak membenarkannya. Jadi kalau sampai ada bentuk di dalam hati kita pembenaran, maka itu berarti tidak termasuk dalam cakupan Islam. Baik, itulah definisi Islam. Ya, jadi berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan taat, serta berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Kemudian tadi ya, maratibuddin, tingkatan agama Islam ini, tingkatan-tingkatannya ada tiga. Yang paling rendah yaitu tingkatan Islam. Kemudian naik di atasnya tingkatan iman, naik di atasnya tingkatan ihsan. Itu ya, tingkatan agama Islam, iman, ihsan. Yang paling rendah Islam, kemudian yang tengah itu iman, dan yang paling atas ihsan. Kita mulai dari yang pertama, atau sebelumnya, dalil yang menunjukkan bahwasanya tingkatan agama itu tiga ini. Jadi tingkatan agama yang benar itu ini, Islam, iman, dan ihsan. Sebagian pihak menyebutkan tingkatan di dalam beragama Islam itu dari mulai syariat, naik kepada hakikat, naik kepada kasyaf, ma'rifat, ma'rifat dan kasyaf. Ya, tingkatan hakikat naik kepada kemudian apa? Syariat, hakikat, ma'rifat dan kasyaf itu bukanlah tingkatan agama yang betul. Jadi menurut mereka tingkatan pertama syariat, maksudnya kita harus mengamalkan segala tuntunan-tuntunan agama, ya sholat, ya puasa, ya zakat dan seterusnya. Terus kalau kita sudah bisa naik kepada tingkatan berikutnya, hakikat, itu mulai syariat-syariat itu bisa beberapa tidak kita amalkan, karena kita sudah mencapai hakikat. kata mereka. Lebih tinggi lagi makrifat, sudah betul-betul mengenal Allah, itu zahirnya itu seperti enggak pernah ibadah, bahkan mungkin berbuat maksiat. Zahirnya kata mereka itu zahirnya maksiat, tapi hakikatnya dia itu sedang ya beribadah kepada Allah. Ini keliru. Tingkatan yang seperti itu tidak benar. Yang benar itu Islam, iman, ihsan. Dalilnya apa yang menunjukkan itu tingkatan agama kita? Dalilnya adalah bahwa pada suatu hari malaikat Jibril dalam rupa manusia mendatangi majelis Nabi. Ya, dalam rupa manusia yang disebutkan apa? Syadidu bayadil thiyab, syadidu sawadi sya'r. Sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Itu wujud Nabi Jibril, malaikat Jibril alaihissalam datang ke majelis Nabi, ya, duduk di hadapan Nabi. Nah, di saat tersebut malaikat Jibril datang menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, bahkan dipanggil ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritakan kepadaku tentang apa itu Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam. Setelah itu dia katakan, sodakta, kamu benar. Pertanyaan kedua, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi dengan rukun-rukun iman. Kemudian juga kembali dijawab, sodakta, kamu benar. Kemudian ditanya kepada yang ketiga, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang itu ihsan. Dan juga dijawab oleh Nabi. Nah, jadi ditanyakan, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Di akhir hadis, setelah orang itu pergi, berlalu beberapa waktu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabat tentang siapa lelaki tadi. Kata Nabi, "Hadza Jibril ataakum yu'allimukum dinakum." Yang datang kemarin itu adalah malaikat Jibril datang untuk mengajari agama kepada kalian. Datang untuk mengajari agama kepada kalian. Nah, dari situ kemarin para ulama mengambil kesimpulan bahwa itu yang tadi ditanyakan, Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, itulah maratibuddin, tingkatan agama kita ini. Tingkatan agama. Maka kita mulai dari yang pertama. Tingkatan pertama, tingkatan yang terendah, yaitu Islam. Yang mana orang-orang yang berada di tingkatan ini disebut dengan Muslim. Ya kan? Islam, orang yang berada di tingkatan ini disebut Muslim. Kalau jamak atau banyak, ya Muslimin. Nah, tingkatan ini tuh hakikatnya apa? Ulama terangkan, maka tingkatan Islam yang dimaksudkan dengannya adalah iqamatul a'malil zahirah. Iqamatul a'malil zahirah, mengerjakan atau melaksanakan segala amalan-amalan yang zahir, yang terlihat secara apa, lahiriah. Nah, itu tingkatan Islam. Bagaimana kita mengerjakan segala amal-amal yang nampak secara lahiriah. Dari mana kita simpulkan bahwa tingkatan Islam adalah ini, yaitu kita melaksanakan segala amal-amal yang zahirah, yaitu ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku, beritahu kepadaku tentang Islam, dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam yang lima, yang semuanya itu amal-amal zahirah. Kata Nabi, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tuqiyaz zakah, wa tasuma ramadhan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kamu bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu yang kedua adalah kamu mendirikan salat, kamu membayar zakat, kamu berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika kamu mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ini kan semuanya amal zahirah. Ya kan, mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana kalau ada orang non-muslim ingin masuk Islam, ini pertama yang harus dia ucapkan, yang harus dia amalkan. Zahirah, orang mengetahui dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amal zahirah. Demikian pula salat, orang menyaksikan, oh, dia salat. Bayar zakat, dia bayarkan zakat. Puasa, dia berpuasa dengan fisiknya dia puasa, itu tidak makan, tidak minum. Kemudian juga dia pergi haji ke Baitullah. Semuanya amal-amal zahirah. Sehingga dari situ yang namanya tingkatan Islam adalah bagaimana iqamatul a'malul zahirah, melaksanakan segala amalan-amalan yang nampak secara lahiriah. Yang mana Islam ini, tingkatan yang pertama ini tadi, rukunnya ada lima tadi. Yang pertama, dua kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, dari lima rukun Islam ini, pertama, ulama sepakat, kalau meninggalkan rukun yang pertama, dalam keadaan dia mampu mengucapkan, itu dia berarti dia kufur. Orang kakak keluar dari Islam, siapa yang tidak mau bersyahadat dalam pada dia mampu, dia kufur, kafir dengan kesepakatan ulama. Tidak ada khilaf. Seorang tidak mau mempersaksikan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sepakat bahwa dia itu orang kafir. Keluar daripada Islam. Adapun kalau salat rukun yang kedua, nih sholat, maka disana ada rincian ya, jika dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, sepakat juga ulama dia kafir. Jadi kalau ada orang hati-hati mengatakan tidak wajib sholat lima waktu untuk kita, nah ini kafir. Mengatakan sholat lima waktu itu tidak wajib, dia kafir keluar dari Islam, kufur akbar. Yang ada khilaf itu kalau apa? Dia meyakini kewajiban sholat lima waktu, tetapi dia malas menunaikannya. Nah, ini ada perselisihan di kalangan ulama. Wajib tidak wajib? Kamu yakin? Yakin. Tapi saya malas untuk melaksanakannya. Nah, ini yang terjadi perselisihan di kalangan ulama. Tapi ulama kemudian mengatakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah itu adalah kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas ini. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia kafir. Sehingga ini harus betul-betul kita perhatikan untuk diri kita dan keluarga, sanak famili dan seterusnya, sholat itu harus dijaga. Karena ini, kalau sampai seorang itu meninggalkan sholat, malas dan sebagainya, ini bisa sampai kepada kondisi kufur, keluar daripada Islam. Adapun yang rukun berikutnya, zakat, puasa, haji, ini juga ada khilaf, tetapi yang rajih, yang kuat adalah siapa yang mengakui kewajibannya tetapi malas menunaikannya, tidak dihukumi kafir. Tidak dihukumi kafir kalau di dalam meninggalkannya karena malas. Seorang misalkan terdorong oleh rasa pelitnya sehingga gak mau membayar zakat, dia gak sampai kepada kafir yang keluar dari Islam. Seorang dia tahu puasa itu wajib, tetapi dia karena tuntutan profesi atau pekerjaan dia yang butuh tenaga, pemilih saja puasa saja, malas. Maka dia apa? Terjatuh dalam dosa yang sangat besar, tetapi tidak sampai kepada kafir. Demikian kalau haji, saya masih eman dengan harta, sehingga saya tidak mau berangkat. Karena malasnya dia, pelitnya dia, maka ini tidak sampai kepada kafir. Tapi semua ulama sepakat dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar, ya kan, meninggalkan rukun Islam yang ketiga, keempat, kelima tadi. Tapi selama masih mengakui kewajibannya, tidak kepada kafir, ya, tidak sampai kepada kekufuran. Itu rukun-rukun Islam. Kemudian kita masuk kepada tingkatan yang kedua, yaitu iman. Tingkatan yang kedua berupa apa? Iman. Orang-orang yang berada di tingkatan ini disebut dengan mukmin. Ya kan, disebut dengan apa? Mukmin. Kalau jamak hanya yang mukminin. Mukmin. Kita berbicara sedikit mengenai iman ini, lebih sedikit detail di sini. Iman itu kalau kita artikan secara bahasa, definisi iman secara bahasa itu at-tasdiqu al-mustalzimu lil-qabuli wal-iz'an. Iman secara bahasa memiliki artian yaitu membenarkan yang berkonsekuensi kepada menerima dan tunduk. Yang berkonsekuensi kepada menerima dan tunduk. Itu iman secara bahasa. Kita membenarkan, tetapi bukan semata pembenaran. Pembenaran yang di situ menuntut atau berkonsekuensi kepada kita menerima dan tunduk. Karena kan ada kadang kita membenarkan, iya itu benar, tapi kita enggak mau menerimanya dan tunduk kepadanya. Ya kan? Maka kalau yang namanya iman itu adalah pembenaran yang dia menuntut kepada untuk kita menerima dan tunduk. Adapun definisi iman secara syariat, yaitu i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa 'amalun bil jawarihi. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu iman. Dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu seperti ini ya, cakupannya ya hati, ya lisan, ya anggota badan, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu kata Nabi ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang iman yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendahnya dari cabang iman menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya iman itu tadi hati, lisan, dan anggota badan. Karena disebutkan yang pertama tadi apa? Yang paling afdal, paling utama adalah mengucapkan. Mengucapkan la ilaha illallah ini menunjukkan ucapan, termasuk iman itu ucapan. Kemudian juga disebutkan yang rendah, paling rendahnya menyingkirkan duri dari jalan. Ini kan apa? Anggota badan. Duri disingkirkan. Ini gerakan anggota badan. Dikatakan bagian dari cabang iman. Menunjukkan iman itu juga wujudnya amalan anggota badan. Dan malu salah satu cabang iman. Dan malu itu kan hati. Ya kan? Hati seseorang malu. Menunjukkan amalan hati itu juga bagian daripada iman. Maka itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah, iman itu cakupannya dari i'tiqadun bil qalbi, nutqun bil lisan, dan amalun bil jawarih. Juga yazid bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah, bertambah dengan ketaatan. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Fath ayat yang keempat, di mana Allah firmankan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, agar bertambah keimanannya bersama keimanan mereka yang terdahulu. Itu Allah firmankan demikian. Ini menunjukkan iman bisa bertambah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah imannya bersama iman mereka yang terdahulu. Kemudian iman itu juga bisa turun, berkurang. Jadi yang menunjukkan hadis yang sering kita dengar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adha'ul iman. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya jika dia enggak mampu, hendaknya dengan lisannya jika tidak mampu, dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Menunjukkan iman itu bisa melemah, berarti apa? Berkurang. Nah, sehingga iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini juga keyakinan Ahlus Sunnah demikian. Ya, karena ada sebagian pihak mengatakan iman itu sesuatu yang tetap, gitu. Gak mengalami penambahan, gak mengalami pengurangan. Tidak, yang betul iman itu dia bisa bertambah, semakin kuat. Setelah berkurang, hingga bisa nanti pada derajat hilang, ya, keimanan tersebut, artinya dia kufur, keluar daripada Islam. Alhamdulillah. Nah, jadi itu ya tentang penjabaran mengenai iman. Tapi berikutnya di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwasanya tingkatan iman yang kita maksudkan sebagai tingkatan kedua daripada tingkatan-tingkatan agama, yang dimaksudkan di sini adalah al-i'tiqadatul batinah, al-a'malul batinah. Tingkatan iman yang merupakan tingkatan kedua dari tingkatan agama yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan-keyakinan batin, amalan-amalan batin. Sehingga dia tingkatannya adalah tingkatan yang lebih atas daripada Islam. Karena kalau Islam tadi apa? Bagaimana seorang melaksanakan amal-amal yang zahirah, yang nampak. Kalau tingkatan iman itu lebih dalam, sehingga apa, berkaitan dengan al-a'mal al-batinah, amalan-amalan batin, i'tiqadat al-batinah, keyakinan-keyakinan batin. Sehingga lebih kuat dan lebih mendalam dari sekedar amalan-amalan yang zahirah tadi. Dari mana kita tahu bahwa yang dimaksudkan dengan tingkatan yang kedua dari tingkatan agama, yaitu iman itu, maknanya adalah keyakinan-keyakinan batin, amal-amal batin tadi, yaitu dari jawaban Nabi ketika ditanya oleh Malaikat Jibril, akhbirni anil iman, khabarkan kepadaku, beritakan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang 6 yang semuanya amal batin, ya kan? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu kamu mengimani Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, yang hari akhir, dan juga kamu beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Semuanya tentang keyakinan. Nah, maka berarti ini terambil kesimpulan bahwa tingkatan iman yang merupakan tingkatan tengah, yang tentunya dia lebih atas daripada tingkatan Islam, itu terkait al-i'tiqadat al-batinah. Nah, karena itu tingkatan lebih atas daripada Islam, sehingga dikatakan ahlul iman hum khawasu ahlul Islam. Seorang yang sampai di tingkatan iman ini, dia adalah orang-orang yang khusus daripada orang yang ahlul Islam. Jadi lingkaran Islam itu adalah lingkaran yang terluas, kemudian lebih kecil di dalamnya itu lingkaran iman. Sehingga apa? Tidak semua yang Islam iman, ya kan? Tetapi yang iman mesti Islam. Ini ya. ya, adalah khawas ahli Islam. Orang yang sampai di tingkatan iman itu adalah orang-orang khusus, ya, dari ahli Islam, dari orang Muslim. Oleh karena itu disebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14, ketika ada seorang Arab Badui yang mengatakan, aku beriman, aku mukmin, Allah perintahkan Rasulnya untuk menegurnya, tidak, katakanlah aku Muslim, karena belum sempurna imanmu. Jangan mengaku mukmin padahal masih dalam tingkatan Muslim. Ingat ya tadi, orang yang dalam tingkatan Islam disebut Muslim. Muslim kalau dia naik lagi baru dikatakan mukmin. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14 Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab ini, orang-orang Arab Badui, kami beriman. Maka Allah firmankan, katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, kalian belum beriman. Artinya belum beriman dengan iman yang sempurna. Tetapi katakanlah, aslamna, kami berislam. Kami berislam karena baru sampai tingkat itu. Demikian. Jadi tingkatan iman lebih tinggi. Nah, setelah kita paham ini, perkara berikutnya yang perlu kita sampaikan, ini penting sekali, butuh kepada kita memahami dengan baik. Setelah paham Islam, iman, Islam itu amal zahirah, amal-amal yang tampak secara lahiriah. Iman itu amal batinah, amal-amal yang itu batin. Di sini perlu kita garis bawahi bahwa bukan berarti tingkatan Islam yang berupa mengerjakan amal-amal zahirah tadi itu betul-betul murni hanya amal lahiriah saja, kosong dari iman sama sekali juga tidak. Artinya apa? Tetap dibutuhkan adanya pokok keimanan untuk membenarkan amal-amal zahir tersebut, untuk menjadikan sah amal-amal zahir tersebut, butuh kepada ya iman, pokok keimanan, iman wajib yang harus ia imani terlebih dahulu. Karena kalau tidak memiliki pokok keimanan, dia akan disebut dengan munafik. Dan karena munafik itu kan apa? Zahirnya mengerjakan sholat, puasa, kerjakan. Tetapi kalau dilihat batinnya, kufur dia. Karena munafik itu makanya dikatakan apa? Izharul Islam wa ibtan al-kufur. Menampakkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Sehingga untuk sampai kepada tingkatan Islam tadi, tetap pun dibutuhkan adanya kadar minimal keimanan gitu loh, untuk menjadikan sah amal-amal zahirnya tadi, sholatnya sah, puasanya sah, zakatnya sah, dan amal-amal zahir yang lain. Dari mana ini kita ambil? Yaitu dari kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah. Betul, itu ucapan amal zahir. Tetapi kan makna syahadat, kata syahadat itu maknanya selain nutqun diucapkan, juga di situ ada makna i'tiqad, keyakinan. Ya, jadi kata syahadat itu sendiri, syahadat itu mengandung makna selain itu nutqun wa ikhbarun wa i'lamun, diucapkan, disampaikan, diberitakan, ya kan, syahadat, persaksian, diucapkan, disampaikan, diberitakan, tapi juga mengandung i'tiqad, keyakinan. Nah, dari situlah kita paham bahwasanya untuk membenarkan amal-amal zahir dia untuk sampai pada tingkatan Islam pun tetap dibutuhkan adanya keimanan, minimal kadar keimanan yang membenarkan amal zahirnya itu. Terambil dari kalimat syahadat tadi, sehingga dia harus mengimani tentang keesaan Allah, mengimani kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti di situ ada keimanan tentang segala berita-berita Allah dan Rasulnya. Juga sebaliknya, orang yang sudah sampai di tingkatan iman yang tadi dikatakan itu adalah amal batinah, ya kan, amal-amal batin, itu juga tetap harus apa? Ada amal zahir yang harus kontinu ia kerjakan. Gitu ya. Jadi saling berkaitan. Betul, tingkatan iman adalah jadi apa? Al-a'mal al-batinah, al-i'tiqadat al-batinah, ya kan? Amal-amal batin, keyakinan-keyakinan batin. Tapi bukan berarti terus bersendiri orang yang sampai tingkatan ini amal zahir ini tidak dipedulikan. Tetap harus ada kekontinuan dia mengerjakan amal-amal zahir agar keimanannya ini tetap bisa teranggap. Contohnya sholat tadi. Amal zahirah, kalau sholat ini dia tinggalkan walaupun dia punya keyakinan yang kuat, jadi apa? Kafir. Seorang yang meninggalkan amal zahirah berupa sholat tadi, sehingga saling berkaitan. Betul, tingkatannya beda, Islam, iman, tapi bukan berarti terus berdiri sendiri-sendiri tanpa ada keterkaitan. Jadi untuk kita sampai kepada tingkatan Islam yang terendah, tetap juga dibutuhkan adanya keyakinan, iman, pokok keimanan, kadar minimal iman untuk membenarkan amal zahir yang dia kerjakan. Sampai kepada tingkatan iman juga bukan berarti dia terlepas dari amal zahir sama sekali, tidak, tetap butuh ada amal-amal zahir ya untuk bisa teranggap keimanannya itu. Contohnya seperti sholat, dia harus kontinu kerjakan sholat, karena kalau dia tinggalkan sholat, keyakinan-keyakinannya pun tidak akan ada gunanya, dia dianggap kafir. Nah, itu ya tingkatan Islam, tingkatan iman. Terakhir itu tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan yang dimaksud dengan tingkatan ihsan, yang mana orang-orang yang berada di tingkatan ini disebut dengan muhsin. Ya kan, muhsin ini tingkatan tertinggi, berarti dia adalah khawas ahli iman, orang-orang khusus dari ahli iman. Ini lingkarannya paling kecil. Ya kan? Karena orang yang ihsan itu berarti mesti iman dan mesti Islam. Ya kan? Seorang yang muhsin itu pasti dia mukmin dan muslim. Jadi lingkaran terluas adalah cakupannya Islam, lebih mengerucut lebih kecil yaitu iman, lebih kecil lagi adalah ihsan. Betul-betul orang khusus yang sampai pada tingkatan ini. Baik, nah seperti apa tingkatan ihsan itu? Tingkatan ihsan itu hakikatnya adalah bagaimana seorang dia ahlul ihsan, orang-orang yang sampai di tingkatan derajat ihsan, yaitu adalah orang-orang yang kamalu ibadatullah, yang menyempurnakan peribadahan kepada Allah. Jadi yang dimaksud ihsan itu ihsanul amal, memperbagus amal. Sehingga orang yang sampai di tingkatan ihsan adalah orang-orang yang di dalam dia ibadah kepada Allah betul-betul menyempurnakan peribadahannya dia kepada Allah. Ya. Kammalu ibadatallah, menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada tingkatan istilahnya apa? Kadar minimal ihsan. Kadar minimal ihsan di dalam seorang beribadah kepada Allah adalah dua syarat ibadah yang sering kita singgung, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Dia ikhlaskan ibadahnya semata untuk Allah, dan dia sesuaikan zahir ibadahnya itu sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kadar minimal ihsan. Yang dengan dia kerjakan itu berarti dia telah muhsin di dalam ibadahnya. Nah, itu ya kadar sunnah. Sunnah daripada kadar wajib apa? Kadar wajib dari berbuat ihsan, ikhlas dan mutaba'ah. Nah, kadar yang lebih tinggi lagi di dalam ihsan, yaitu sunnah, adalah yang disebutkan oleh Nabi ketika ditanya oleh Malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yara. Ihsan itu kamu ibadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika tidak bisa seperti itu, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Ini yang disebut dengan maqam al-muraqabah. kedudukan senantiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sampai pada tingkatan ini tentu akan memperbagus ibadahnya karena dia yakin Allah melihat dan mengetahui zahir dan batinnya. Maka bagaimana dia akan berada pada puncak keikhlasan batin dan puncak mutabaah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun dia mau sholat, bagaimana dia sempurnakan betul sholatnya pada puncak keikhlasan batin dan puncak mutaba'ah secara zahir. Begitu terus di dalam dia menghamba kepada Allah, ibadah kepada Allah, senantiasa menyempurnakan ibadahnya ya pada puncak keikhlasan dan puncak mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ini. Tabarakallahu fikum, itu tingkatan tertinggi ya. Seorang ya, di dalam agama ini seorang sampai pada tingkatan ihsan itu orang yang jadi ya, berada pada puncak keikhlasan dan puncak mutabaah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan kita terus berusaha bagaimana memperbaiki kualitas keagamaan kita, keislaman kita. Terus sehingga kita bisa naik kepada tingkatan iman dan mudah-mudahan kita bisa naik pada tingkatan ihsan sebagai bekal tentunya bagi kehidupan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.